Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Terakhir sampai pada bab Qaulul Walid ibn al-Mughirah fil Qur'ani sihrun. Pendapat Walid bin Mughirah tentang Al-Qur'an, dia menyatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah sihir. Walhamdulillah qara'nahu, sudah kita baca penjelasan dari penulis rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu taala, insyiqaqul qamar, terbelahnya rembulan. Fa min dzalik, di antara tindakan orang-orang Quraisy terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahum sa'aluhu ayyuriyahum ayatan, mereka meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menampakkan tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arahum insyiqaqal qamar, maka Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan untuk mereka terbelahnya rembulan. Wa anzala qawlahu, dan Allah ta'ala menurunkan firman-Nya, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, telah dekat kiamat dan terbelahlah rembulan. Al-ayat ila qawlih, sampai seterusnya ayat pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullu amrim mustaqir, dan segala urusan telah ditetapkan. Jadi surat Al-Qamar ayat 1 sampai 3 itu menjelaskan tentang diantara mukjizat yang Allah ta'ala berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebagai bentuk ta'yid untuk menekankan dan menegaskan bagaimanakah kebenaran risalah yang beliau bawa. Di antaranya adalah insyiqaq al-qamar. Faqalu, orang-orang Quraisy melihat pemandangan itu, mereka berkomentar, saharakum, Muhammad telah menyihir kalian. Umburu ila suffar, mari kita lihat bagaimana pendapat suffar, orang-orang yang sedang perjalanan menuju ke Mekah. Fa in kanu ra'au muslima ra'aitum faqad shadaq. Kalau ternyata orang-orang yang ada di perjalanan mereka juga melihat terbelahnya rembulan, berarti Muhammad telah benar. Faqadimu min kulli wajhin faqalu ra'aina. Maka mereka pun datang dari segala arah dan mereka pun mengatakan, kami juga melihatnya. Berarti terbantah tuduhan mereka yang mengatakan bahwasanya terbelahnya rembulan itu karena sihir. Rasul menyihir pandangan mereka. Terbantah. Karena orang-orang yang tidak ada di majelis Rasul ketika itu, yang sedang ada di perjalanan, mereka juga melihat rembulan terbelah menjadi dua. Karena yang namanya sihir itu mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar pihak yang memberikan sihirnya. Tidak bisa kemudian dia memiliki radius yang luas, menyihir semua orang yang terlihat atau yang tidak terlihat. Tidak seperti itu cara kerja ilmu sihir. Oleh karena itu, ada sebagian mereka yang kemudian memberikan saran. Kalau memang Muhammad memberikan sihir atau menyihir kita, kita tunggu dulu orang-orang kita yang sedang dalam safar. Kita tanya. Kalau ternyata mereka itu juga melihat rembulan itu terbelah, berarti memang itu nyata, bukan sihir. Dan ternyata benar, mereka pun melihatnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubbama talaba min al-ayat allati yaqtarihun raghbatan minhu fi imanihim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali meminta kepada Allah tanda-tanda kekuasaannya yang diminta oleh kaumnya dengan alasan beliau menginginkan mereka beriman. Karena mereka ketika minta sama Rasul untuk didatangkan tanda kekuasaan Allah, mereka menjanjikan akan beriman kalau dipenuhi permintaannya. Rasul, karena semangat beliau agar umatnya itu mau beriman kepada Allah, beliau pun meminta kepada Allah untuk dituruti keinginan mereka. Fayujabu bi annaha la tastalzimul huda. Maka Allah memberikan jawaban bahwasanya kalaupun dipenuhi, mereka enggak bakal nurut. Mereka bakal ingkar janji. Batujibu adabal istiqsal liman kadzdzaba biha. Justru kalau dituruti itu akan merugikan mereka sendiri karena Allah akan menghancurkan mereka dengan azab istiqsal bagi mereka yang mendustakannya. Allah yang lebih tahu isi hati mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangat beliau dalam berdakwah menunjukkan bagaimana kesyafaqah dan rahmat beliau terhadap umatnya ketika mereka minta sama Rasul untuk didatangkan tanda-tanda kekuasaan Allah dengan janji mereka akan beriman kalau dipenuhi permintaannya. Rasul minta kepada Allah untuk ditampakkan. Allah tahu bahwasanya mereka minta itu bukan untuk pembenaran atau untuk agar mereka semakin yakin sehingga mereka beriman setelah itu. Tidak. Mereka minta tujuannya sombong. Mereka minta tujuannya nantang. Mereka minta tujuannya untuk merendahkan Nabi SAW yang mereka anggap Nabi itu bukan Rasul. Allah pun memberikan pilihan kepada Nabi. Kalau dituruti, maka konsekuensinya mereka kalau tidak mau beriman, ya sudah. Akan diazab seketika itu juga. Dan azabnya enggak main-main. Istiqsal. Azab istiqsal itu azab yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Yang sifatnya itu tidak menyisakan keturunan sama sekali. Langsung habis. Ya, langsung habis. Tapi kalau tidak dituruti, sampaikan saja kepada mereka bahwasanya permintaan mereka itu sudah terlalu berlebihan. Dan kebenaran risalah beliau itu bisa dilihat kebenarannya bukan hanya dengan mukjizat yang ada. Su'aluhum al-ayat. Tuntutan mereka meminta tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ini kelengkapannya. Tadi beliau menyebutkan secara ringkas. Sekarang kelengkapan seperti apa permintaan mereka dan bagaimanakah respon dan tanggapan dari Nabi serta bagaimanakah Allah Ta'ala menanggapi permintaan mereka. Wallahu subhanahu qad yudhiru al-ayatil kathirah ma'a tab'ihi 'ala qalbil kafir kafirun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan tanda-tanda kebesarannya yang sangat banyak. Tetapi Allah Ta'ala telah menutup mata hati orang-orang kafir. Seperti layaknya Fir'aun. Qala Ta'ala, Allah berfirman tentang mereka. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'atuhum ayatun layu'minunna biha. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Apabila datang tanda kekuasaan Allah, mereka akan beriman. Ila qawlihi, sampai pada firman-Nya, walakin aktsarahum yajhalun. Namun kebanyakan mereka adalah orang-orang jahil, orang-orang yang tidak tahu atau orang-orang yang menentang. Wa qala Ta'ala, Allah Ta'ala juga mengatakan, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Tidaklah menghalangi kami untuk menampakkan tanda kebesaran kami, kecuali orang-orang terdahulu, mereka telah mendustakannya. Ya, ini sama intinya. Ya, sama. Kalau memang mereka itu jujur ingin untuk tahu bahwasanya Rasul itu benar-benar utusan Allah, kafa bil Quran tasdiqan lahu, cukuplah Al-Quran itu sebagai bentuk pembenaran untuk beliau. Mereka saja tidak mampu menandingi kalamullah. Bahkan pembesar-pembesar Quraisy sekalipun mengakui bahwasanya Al-Quran itu bukan sihir, bukan dukun, bukan jampi-jampi, dan bukan ucapan manusia. Tapi ucapan dari Zat yang Maha Kuasa. Mereka faham itu. Mereka bukan orang bodoh terhadap bahasa. Mereka orang-orang yang memiliki kekuatan bahasa Arab. Bahkan mencapai puncak kualitas bahasa Arab yang paling tinggi di masa itu. Faham. Seandainya memang mereka itu jujur, mereka akan beriman di awwali wahlah. Di awal mereka mendengarkannya. Syuf, lihat. Yang mengikuti Rasul itu dianggap orang-orang lemah. Dianggap orang-orang tidak berpendidikan. Dianggap orang-orang yang tidak mengerti. Orang-orang yang aradil. Rendahan menurut mereka. Sementara mereka menganggap dirinya berpendidikan, dirinya cerdas, memiliki ilmu, punya wibawa, rasnya tinggi, kok tidak mau beriman. Kalau memang itu kebenaran, jangan gengsi. Jangan kemudian beralasan karena yang mengikuti itu orang-orang rendahan, saya tidak mau disamakan dengan orang-orang rendahan. Mengikuti kebenaran itu bukan urusan bagaimana kamu rendah atau tidak. Mengikuti kebenaran itu sebuah kewajiban, sebuah tuntutan, tanpa melihat bagaimana titelmu, bagaimana kedudukanmu, bagaimana keadaanmu di tengah-tengah masyarakat. Kalau memang dari awal kamu mengimani Rasul, kamu akan mengimaninya. Sebagaimana para sahabat langsung mengimaninya tanpa bertele-tele, tanpa berbasa-basi. Begitu dibacakan ayat, mereka langsung beriman. Mereka langsung paham, ini sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan. Mereka langsung beriman. Adapun mereka, karena memang dari awal sudah tidak suka, memang dari awal mereka sudah menentang, maka apa yang mereka minta dari Rasul untuk didatangkan tanda-tanda kebesaran Allah, itu sebenarnya justru semakin menunjukkan keras kepala mereka. Semakin menunjukkan kesombongan mereka. Maka tidak heran kemudian Allah Ta'ala memberikan pilihan kepada Nabi-Nya. Tak turuti, tapi tidak mau, tak hancurkan mereka. Atau tidak usah dituruti, biarkan mereka keluar-keluar, biarkan mereka komentar. Yang penting mereka selamat, masih ada waktu untuk terus mendakwai mereka. Siapa tahu di kemudian hari terbuka hati mereka. Demikian. Dan Allah mengkiaskan kondisi mereka dengan umat terdahulu. Orang-orang terdahulu yang kondisinya jauh lebih berkualitas daripada orang Quraisy, baik secara finansial, ekonomi, kekuatan, kecerdasan. Orang-orang kuat mereka-mereka terdahulu. Tetapi sama ketika minta tanda kebesaran Allah, bukannya beriman, malah diejek. Nabinya malah dituduh, malah tidak mau beriman, ngomongnya tidak karu-karuan, ya sudah. Akhirnya apa? Dihancurkan oleh Allah. Diazab. Wala yakhafu uqbaha. Dan Allah Ta'ala tidak takut apa yang terjadi setelah itu. Bayyana subhanahu wa ta'ala annahu ma mana'ahu ayursila biha illa an kazzaba biha al-awwalun. Fa'idha kazzaba ha'ula kadhalika istahaqqu azabal istisal. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada mereka, tidak ada yang menghalangi bagi Allah untuk menampakkan tanda kebesarannya, kecuali karena orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum mereka juga mendustakannya. Maka kalau mereka juga sama mendustakan tanda kebesaran Allah, maka jangan salahkan kalau seandainya mereka juga akan dihancurkan dan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan azab yang membinasakan pula. Warawa ahlu tafsir wa ahlu hadis an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qal, ahli tafsir dan ahli hadis meriwayatkan dari Ibn Abbas, beliau berkata, sa'alahu ahlu Makkah ay yaj'ala lahu musaffa dhahaba. Disebutkan dari beliau bahwasanya penduduk Mekah, yaitu orang-orang Quraisy, mereka meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar merubah Bukit Safa itu menjadi emas. Ya. Ini permintaan apa ya? Permintaan bodohnya mereka. Ya. mereka tidak sadar kalau seandainya Allah Ta'ala mengabulkan. Dan Allah Maha Mampu. Jangankan bukit Shofa, gunung Uhud berubah jadi emas pun Allah Maha Mampu. Ya. Wa yunahyi anhumul jibal hatta yazra'u. Dan mereka juga minta dari Rasul agar gunung-gunung di Mekah itu dipinggirkan. Sehingga mereka bisa cocok tanam. Mereka melihat kalau tanahnya Mekah itu tidak subur, banyak batu-batunya, itu disebabkan karena daerah pegunungan. Minta sama Rasul, tolong gunungnya suruh minggir dulu, nanti tanahnya biar bisa dipakai untuk cocok tanam. Ya. Oleh karena itulah penduduk Mekah profesinya berdagang, bukan bercocok tanam, karena tanahnya tidak memungkinkan. Faqila lahu, maka dijawab permintaan mereka ini. In syi'ta antastaniya bihim. Kalau engkau mau, wahai Nabiku SAW, tunda permintaan mereka. Jangan dituruti. Wa in syi'ta anu'tiyahumul ladhi sa'alu. Atau kalau memang mereka mau, tak kasih permintaan mereka. Bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Gampang. Kun fayakun, jadi sudah. Shofa jadi gunung emas, gunung-gunung Mekah minggir kabeh, gampang, tanah langsung subur tanpa mereka susah cocok tanam, dibikinkan sawah sama Allah, langsung panen setiap hari pun bisa. Tapi ingat, fa in kafaru halaku kama halaka man kana qablahum. Tapi kalau mereka tetap menentang keras kepala, ya sudah, mereka akan hancur binasa seperti pendahulu mereka. Faqal, Rasul pun sadar bahwasanya permintaan mereka itu sudah keterlaluan dan permintaan mereka itu justru malah mendatangkan malapetaka, dan ini termasuk bentuk syafaqah dan perhatian beliau terhadap umatnya. Beliau mengatakan bal asda'ni bihim, saya lebih memilih untuk tidak menuruti mereka. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan firman-Nya, وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. Tidaklah menghalangi kami untuk mengirimkan tanda kebesaran kami, melainkan dikarenakan orang-orang terdahulu mereka mendustakannya. وَرَوَى إِبْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْآيَاتِ قَالَ. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Al-Hasan, mengomentari ayat di atas, beliau berkata, رَحْمَةً لَكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ, sebagai bentuk rahmat untuk kalian. Inna law arsalna bil ayati fakadzabtum biha la asabakum ma asaba man qablakum. Kami kalau seandainya menuruti permintaan kalian, menampakkan tanda kebesaran kami, tapi kalian tetap keras kepala mendustakan nabi, maka akan menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Demikian. Baik. Insyaallah ta'ala untuk yang selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Makanakum tetap di tempat. Ya. Fadhal, wa isyabab ke depan.